Bersama Samsam, Dunia Shooting, dan juga ada Si Ong Rental Musik. Kasih aplaus yang meriah buat Tasya. dikasih tepuk tangannya mana dong?